Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beserta pemirsa Solo TV dan juga radio-radio lain yang ikut bergabung di pagi hari ini, semoga para pendengar dan pemirsa semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi segala aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dalam setiap langkah kita. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat, kita memperbanyak mengucapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba Allah yang berhak menerima syafaat beliau di akhirat kelak. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang perjuangan dan perkembangan Islam, perjuangan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam mengembangkan Islam ke berbagai wilayah di Jazirah Arab. Di mana pada pelajaran-pelajaran lalu kita telah melihat bagaimana sepak terjang kekuatan Islam, ya, kekuasaan Islam, ya, kekuatan semangat perjuangan mereka telah mampu menguasai kekuasaan Persia, wilayah Persia, ya, kemudian juga mengekspansi lagi, meluaskan kekuasaan, menguasai daerah Syam di bawah kekuasaan Romawi, dan telah kita bercerita sedikit atau sekilas tentang bagaimana penaklukan kota Baitul Maqdis dan dari terjadinya perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum Nasrani dalam menjaga dan menghuni kota Baitul Maqdis. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi perjuangan ke arah lain, yaitu Mesir. Ya, subhanallah, memang sebenarnya yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah melihat dalam mimpi turunnya ember dari langit, begitu dalam mimpi beliau melihat, kemudian Abu Bakar menimba berapa timbaan, kemudian diambil Umar bin Khattab, Rasulullah menyebutkan, aku tidak melihat orang yang sangat cekatan di dalam menimba air, sampai beliau menyebutkan sehingga manusia dapat mempergunakan air yang ditimba Umar bin Khattab itu untuk tanam-tanaman mereka dan binatang ternak mereka, sehingga wadarban nas bi'atan, jadi menunjukkan kesejahteraan di masa Umar Khattab itu, sebenarnya dijelaskan oleh para ulama syurah al-hadis. Maka di sini satu persatu kekuasaan terbesar di masa Khalifah Umar Khattab, ya, mulai berjatuhan. Terakhir adalah kekuasaan Muqaykis di Mesir ini, yang sebelumnya juga Mesir ini terbagi dua, ada sebagian di bawah Muqaykis, itu rajanya Qibtiyah, dan juga sebagian Iskandaria di bagian itu masih Romawi. Jadi Romawi memang wilayahnya jauh, besar, luas sekali, ya, mulai dari Syam sampai ke daerah Iskandaria, daerah Mesir. Maka penghuni kaum Nasrani sampai hari ini masih banyak tinggal di Iskandaria, ini karena dengan yaitu Kristen Ortodox, ya, Ortodox. Nah, yang mereka pusat keagamaan mereka bukan di Vatikan, itu adalah Katolik. Nah, bagaimana perjuangan Umar bin Khattab untuk memasukkan wilayah Mesir ke dalam kekuasaan Islam, ya? Mungkin pada berikut ini akan kita simak perjuangan Amr bin al-As yang kemudian diangkat menjadi gubernur Mesir di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Juga ada kisah di mana anak Amr bin al-As memukul salah seorang orang Kiptia ketika berlomba di dalam pacuan kuda, ya, di medan pacuan kuda, yang akhirnya Umar Khattab memanggil Amr bin al-As ke Madinah, muzumata abatan nas, atau dari kapan engkau berani memperbudak manusia. Ini bentuk benar keadilan Islam, ya, tidak membolehkan walaupun dia sebagai seorang anak orang yang terhormat, ya, penguasa, tidak bisa memukul seenaknya, berbuat semena-mena kepada rakyat jelata atau orang lain. Nah, meskipun yang dizalimi itu adalah orang non-muslim, namun ya, Islam tetap memberikan keadilan kepada siapapun saja. maka tidak ada agama yang paling adil seperti mana yang diajarkan oleh Islam. Maka dalam kesempatan insyaAllah kita akan melihat bagaimana sepak terjang perjuangan Amr bin Al-As ya, untuk menembus wilayah Mesir, ya, menguasai wilayah Mesir, penaklukan wilayah Mesir. Setelah Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga Khalid bin Walid memperluas ke daerah Dimashq dan daerah lainnya di Syam, dan selesai sudah tugas dari Amr bin Al-As untuk menaklukkan kota Baitul Maqdis yang sudah berakhir dengan terjadi perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Nasara. Berlanjutnya adalah Artabun yang sebelumnya lari dari Baitul Maqdis ke arah Mesir, mereka memperkuat pertahanan di pusat terakhir, pertahanan terakhirnya itu adalah Iskandaria. Nah, dia pergi ke Mesir, di sana dia mengumpulkan, membawa pasukannya. Nah, dia juga mempersiapkan untuk ya kembali merebut wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Islam. Dengan demikian, Amr bin Al-As memanfaatkan kondisi di mana semangat juang para sahabat yang sedang mengelora ketika melihat kemenangan yang diberikan Allah. Kondisi ini dimanfaatkan dan juga untuk mengantisipasi di mana Artabun, panglima perang dari Rom, tetap membawa pasukannya dan mempersiapkan diri untuk menyerang Islam, untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang telah direbut oleh Islam. Nah, ini cerita awal kenapa Amr bin Al-As melihat ya perlunya perluasan kekuasaan Islam ke daerah Mesir ini. Dari situ Amr bin Al-As menulis kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk meminta izin untuk melanjutkan perjalanan jihadnya, perjuangannya ke daerah Mesir. Kemudian dia menjelaskan bagaimana kondisi di Mesir dan pentingnya untuk menguasai daerah Mesir tersebut. Maka keluarlah Amr bin Al-As dari Palestina dengan tentaranya, dengan pasukannya, setelah memohon izin kepada Khalifah. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya, ya, kemudian sampai kepada suatu daerah namanya Arish. Di situ tidak ada perlawanan, ya, kota demi kota dalam perjalanan menuju daerah Mesir itu ditaklukkan. Ya, kemudian juga pada saat dia menaklukkan sebuah daerah namanya Arish ini, ya, di situ rupanya pas dengan pertepakanan hari Idul Adha, ya, di hari itu kaum muslimin juga menyembelih korban mereka. Dan berlanjut setelah itu dari Arish, ya, melanjutkan perjalanan menurun ke daerah Mesir, daerah barat, ya, sampai namanya daerah Farma. Jadi panglima Rom, Artabun, telah membuat benteng-benteng yang kokoh. Dia yang memutus jalan antara Syam dengan Mesir itu. Jadi dia berusaha dengan menutup jalan-jalan ataupun kemungkinan-kemungkinan bisa masuk untuk daerah Mesir, karena dengan juga pergunungan-pergunungan, maka daerah-daerah yang datar dia bikin itu benteng-benteng yang kokoh, yang diisi dengan pasukan butuh banyak. Di antara bentengnya dikenal dengan benteng Farma, benteng Balbis, benteng Umudanin, dan kemudian benteng Babilion. Ya, ada sekian benteng yang ditaklukkan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Amr bin Al-As. Nah, benteng pertama yang ditemui adalah itu Farma. Ya, ini adalah awal pertempuran antara kaum muslimin dengan bala tentara Rom kali yang kesekian kalinya, ya. Sehingga peperangan yang begitu sengit, ya, hampir satu bulan terjadi, ya, serang menyerang antara dua pasukan ini, yang pada akhirnya Allah memberikan kekuatan menolong kaum muslimin, ya, sehingga alhamdulillah benteng itu dapat ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kemudian setelah ditaklukkan, semua benteng itu dihancurkan oleh Amr bin Al-As, karena kalau seandainya tidak dihancurkan pada suatu kali akan dimanfaatkan oleh Rom untuk kembali menjadikan pusat pertahanan mereka. Nah, ketika itu pasukan Rom menunggu bantuan dari Muqawqis. Muqawqis kita tahu adalah yang pernah disurati dari Rasulullah SAW dan juga pernah menghadiahkan Bunda Maria, ya, ke Rasulullah SAW. Tetapi Al-Mawqis tidak mengirim pasukan kepada bala tentara Rom untuk menghadap kaum muslimin, karena dia ingin punya taktik biar kaum muslimin habis tenaga mereka untuk menyerang, ya, lemah nanti keinginan mereka kaum muslimin, akan habis kekuatannya dengan berperang dulu, menghabiskan kekuatannya, baik jumlah mereka atau tenaga mereka. Itu yang taktik dipakai oleh Mokokis. Sehingga sampai di Mesir mereka sudah kelelahan dengan menghadapi perang selalu gitu. Dan juga tentara mereka akan semakin berkurang. Tentu akan ada yang mati dalam pertempuran-pertempuran yang melewati benteng-benteng yang telah dibangun oleh Artabun, yaitu panglima Rum. Nah, maka ini taktiknya. Maka akhirnya Mokokis tidak mengirim pasukan untuk membantu pasukan Rum di benteng Al-Farma ini. Ya, tidak di, jadi dia ingin menunggu saja dan ingin yastanzifu quwat al-muslimin, ya, untuk agar kekuatan muslim melemah dengan senjata berperang sampai nanti mereka akan punya pasukan yang kuat ketika saat berada di benteng namanya Babilon, benteng yang sangat besar dan sangat susah untuk ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kemudian, ya, akan tetapi hal itu pun dimanfaatkan oleh kaum muslimin karena kaum muslimin masih dalam keadaan semangat yang tinggi untuk menyebarkan Islam karena baru saja melihat pertolongan-pertolongan Allah dengan penaklukan Baitul Maqdis, ya, sehingga kaum muslimin, ya, memiliki harapan besar sekali dan memiliki semangat yang kuat sekali untuk melanjutkan perjuangan. Nah, ini akhirnya, ya, dengan itu, ya, mampu menaklukkan pasukan Rum yang bertahan di balik benteng yang namanya Al-Farma. Kemudian setelah itu, ya, melanjutkan lagi, ya, yang pada dasarnya pertama Mokokis tidak mengira bahwa kaum muslimin mampu mengalahkan pasukan Rum yang bertahan di benteng Al-Farma tersebut. Terus berlanjut, kaum muslimin setelah selesai menaiki kemenangan di benteng Farma, ya, semakin memotivasi hal itu bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan menekoi pusat kekuasaan dari penguasa Mesir, ya. Nah, sehingga datang pula menghadapi yaitu namanya benteng Balbis dan Umudenin. Nah, dan di sini juga sudah dipersiapkan pasukan yang begitu terlatih oleh tentara Rum, ya. Kemudian juga dibantu dengan pasukan dari Mokokis. Kemudian setelah kaum muslimin, ya, sampai kepada benteng yang disebut dengan benteng, ya, Al-Farma tadi, dan kemudian benteng Balbis dan benteng juga benteng Umudenin, ya, maka kaum muslimin berjuang juga melawan di situ dengan pasukan yang juga tidak sebanding pasukan Rum, di mana jumlah mereka sangat besar, ya. Nah, di benteng Balbis ini, ya, agak kelihatan kewalahan kaum muslim menghadapi kekuatan Rum, ya. Akhirnya, ya, Umar bin Al-As berpindah arah. Seakan-akan dia berpaling dari benteng Balbis mengarah ke benteng Babilon. Faqallahum Amr bin Al-As berkata kepada masukannya, la tu'ajjiluna hatta nadhara ilaikum. Liyabriza ilayya Abu Maryam wa Abu Maryam. Ya, idzan kaffu 'anil qital. Di sini Amr bin Al-As mengajak pasukan Rum untuk bernegosiasi. Meminta pimpinan mereka namanya Abu Maryam dan Abu Maryam untuk berunding. Setelah keduanya ini datang, Ibnu As menawarkan tiga hal. Apakah kalian mau masuk Islam, atau kalian membayar jizya, atau dengan harus dengan pertempuran. Dan demikian, ya, keduanya menjawab menolak. Faqala qarabatun ba'ida. Kemudian juga Ibnu As juga menyebutkan bahwa Nabi SAW dengan memberikan wasiat yang baik kepada ahli Mesir karena mereka adalah yaitu karib kerabat dari Hajar Ummu Ismail. Nah, sedangkan Rasulullah SAW dari keturunan Bani Ismail, maka kita ingat Hajar adalah hadiah yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim yang pada akhirnya menjadi budak Nabi Ibrahim, kemudian dinikahi, kemudian dihadiahkan kepada Siti Hajar, kepada istri Nabi Ibrahim, bukan Siti Hajar, ya, Siti Sarah dihadiahkan ketika Nabi Ibrahim melewati Mesir mau ke Syam, di mana Siti Sarah ditawan oleh Raja Mesir, kemudian karena tidak mampu menguasai perempuan ini, karena ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan dalam riwayat di mana setiap mau merabah perempuan itu, istri Nabi Ibrahim tadi, Siti Sarah, tangannya menjadi lemah dan dia menjadi tidak kuasa untuk mengangkat tangannya. Dan akhirnya dia berkata kepada tentaranya, ini kalian yang kalian bawa kepada saya bukanlah wanita yang, bukanlah manusia tapi adalah jin. Nah, akhirnya dia beri, yaitu seorang budak perempuan, yaitu namanya Hajar. Dan inilah yang dibawa ke Syam, yang akhirnya dinikahi Nabi Ibrahim. Dari Siti Hajar lahirlah Ismail. Nah, ini ceritanya. Makanya, Amr bin As mengingatkan kepada rakyat Mesir, kalian adalah orang yang harus kalian perlakukan dengan baik. Kenapa? Karena kalian adalah keluarga dari ibunda Ismail. Nah, ini. Tetapi keduanya ini tidak mau, ya, tidak mau untuk menerima Islam. Kemudian Amr bin As mengatakan, dia mengingat, ya, dia menginginkan, bagaimana kalau kami berpikir dulu, kami kembali kepada kaum kami. Tetapi Amr bin As mengatakan, mislillah yukhda, kalian jangan menipu saya. Walakini aujalakuma salasatan ditanzuru, kata Amr bin As, saya beri kalian waktu 3 hari, kalian boleh berpikir, ya. Kemudian keduanya, utusan dari kaum Kiptia ini meminta lagi tambah, qala zidna, tolong tambah waktu ya untuk kami berpikir. Maka ditambah 1 hari oleh Amr bin As. Kemudian keduanya ini kembali kepada Muqalqis, raja Mesir. Nah, akan tetapi Artabun tidak mau menerima salah satu tawaran yang pertama, yaitu imma Islam ataupun bayar jizyah. Akan tetapi Muqalqis melihat, ya, bahwa ini adalah jalan terbaik. Kenapa? Ya, ini mulainya ada perbedaan pandangan antara Raja Muqalqis, Raja Kiptia dari Mesir, dengan Panglima Rum, Artabun. Artabun menginginkan tetap perang. Tapi Muqalqis melihat bahwa, melihat kondisi, keberanian kaum muslimin dan seterusnya, ya, lebih baiknya adalah kita menerima salah satu dari tawaran yang pertama, gitu. Pertama adalah ketika melihat bagaimana Artabun ingin membalas dendam ketika dia dikalahkan di Ajnadain. Kita ingat di waktu Amr bin As mengepung satu benteng Ajnadain di daerah Syam, di mana akhirnya pasukan Artabun terjepit dan lari ke Baitul Maqdis. Nah, ini yang masih ingin dibalas dendam oleh Artabun. Kemudian, ya, akhirnya dia tidak mau menerima tawaran yang dipesankan oleh Amr bin As melalui 2 utusan dari bangsa Kiptia tadi. Kemudian, ya, sekalipun Artabun merasa bahwa diri sebetulnya tidak mampu melihat dan melawan semangat kaum muslimin untuk menaklukkan Mesir, ya, melihat semangat kemenangan keberanian mereka, walaupun ada pada dirinya. Akan tetapi dia mempertahankan diri untuk tidak menerima tawaran itu demi keegoannya dan menunduk untuk ingin membalas dendam dalam pertempuran yang mau dilakukan ini. Fahtaza fursa hudna allati ataha amru li rahibin wa azama tabyitul muslim la'alla yusibu minhum ghuflatan. Ini maksudnya di sini Artabun juga memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Amr bin As kepada 2 orang tadi untuk berpikir selama 4 hari. Ya, dia ingin mengintai bagaimana kondisi kaum muslimin, mudah-mudahan dalam kelengahan nanti mereka mau menyerang kaum muslimin dengan secara tiba-tiba. Nah, ketika itu Artabun keluar dengan 12.000 pasukan, 12.000 tentara, ya. Ya. Dan dia mengintai kaum muslimin, bagaimana kelalaian kaum muslim, dan dia aku mau menyerang secara tiba-tiba. Akan tetapi Amr bin As selalu waspada, ya, wa kana jaisuhu ala ta'biyatin, di mana tentaranya siap siaga selalu, ya, sehingga tidak falam yakad yara jaisar rum hatta nahada liqitalim wa hamiyat ma'raka baina fariqaini fa kana anifatan syarisa. Ya, kemudian tak kala melihat tentara Rom itu, akhirnya pertempuran dimulai, ya, sehingga terjadi pertempuran yang begitu sengit, ya. akhirnya tentara Rom terbunuh sekitar 1000 orang, ya, dan 3000 tertawan, ya. Dan inilah apa namanya, dan di dalam pertempuran ini juga terbunuhnya Artabun sekaligus. Nah, ini balas apa namanya, ketika itu, ya, ketika Umar melihat kemenangan itu, dia melanjutkan setelah di Balbis, dia melanjutkan mengepung yaitu benteng Ummu Nadin. Nah, akhirnya, ya, karena memang pasukan Rum sangat besar, Amr bin As menunggu bantuan tentara dari Madinah, dari utusan dari Khalifah yang dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Maka supaya tidak membuang-buang waktu, dia membawa pasukannya untuk ke padang pasir, apa namanya, yang jauh dari benteng Ummu Nadin, untuk memberikan sedikit rehat, ya, untuk beristirahat sambil menunggu pasukan yang datang dari Madinah. Nah, kemudian, ya, tidak berapa lama waktu, ya, datanglah pasukan dan akhirnya dimulailah mengepung namanya daerah Ummu Nadin di sebelah utara, ya, utara bentengnya ada lagi benteng Babilun. Karena itu harus kaum muslimin untuk menebus masuk ke daerah Mesir harus melewati dua benteng yang besar ini. Akan tetapi pasukan kaum muslimin agak kesulitan untuk menaklukkan benteng ini sebagaimana disebutkan, ya, di Ummu Nadin ini walaupun pertempuran begitu kuat, ya, kadang-kadang kaum Rum keluar dari benteng baru terjadi pertempuran, kemudian mereka lagi-lagi lari ke benteng mereka. Sehingga demikian saja berbulan-bulan yang memakan waktu yang panjang untuk menaklukkan benteng ini. Nah, kemudian, ya, wa madal hal ala dzalika ayyaman yuhaddidu al mu'arikhun wa lam yastatul hisar fil muslimin. Jadi hal itu tidak mempengaruhi kaum muslimin dalam segi kebutuhan, faqad kana ma yahtaju ilal jais min at'am wal ilf mawfuran wa bainama hum ala dzalika wasal al bashir bi qurubil madad. Nah, karena mereka memiliki apa namanya logistik yang cukup untuk dalam mengepung itu. Dan akhirnya datang lagi bantuan dari khalifah. Hal itu semakin membantu semangat kaum muslimin untuk menguasai, untuk menaklukkan benteng dari Ummu Nadin tersebut. Nah, kemudian ketika tentara Rum melihat bantuan datang, ya, semangat mereka semakin kendor melihat, ya. Maka mereka tidak mau keluar lagi untuk melawan kaum muslimin dan mereka berdiam di dalam benteng mereka. Nah, kemudian hal itu dimanfaatkan oleh Amr bin As untuk mengepung benteng selama-lamanya karena mereka kalau dikepung tentu mereka akan kehabisan logistik di dalam. Nah, kemudian dengan demikian, ya, di mana pasukan kaum muslimin yang mengepung benteng Ummu Nadin ini sekitar 4000 orang, ya. Kemudian Umar bin Khattab selalu akan mengirim bantuan untuk mengepung benteng ini karena memang begitu sulit untuk ditaklukkan sampai sekitar 8000 dikirim pasukan oleh Umar bin Khattab dari Madinah. Nah, kemudian dengan ketika tentara Rum melihat terlalu lama di dalam benteng, mereka kehabisan logistik dan akhirnya mereka menyerah dan apa namanya? Takluk dengan pasukan Islam. Akhirnya sekian benteng sudah selesai ditaklukkan, tinggal benteng yang terakhir itu namanya benteng Babilun. Nah, ini adalah benteng bertahannya Mauqawqis. Nah, walaupun sebelumnya Mauqawqis sudah ingin untuk menawarkan perdamaian, ingin condong kepada perdamaian untuk membayar jizyah, akan tetapi katanya tadi hasud dari Panglima Rum Artabun tidak mau. Kemudian dengan demikian ini adalah pertahanan terakhir dari kekuasaan penguasa Mesir yaitu Al-Mauqawqis. Nah, benteng ini terdiri yaitu juga di pinggir laut. Ya, benteng ini di pinggir laut bisa lari ke laut dengan kapal-kapal yang lebih besar. Nah, dia Amr bin As paham sekali bahwa benteng ini adalah pertahanan yang sangat kuat, maka sulit untuk ditaklukkan dengan mudah. Nah, demikian, ya, dia memanggil tentara kaum muslimin, pasukan muslimin yang tadi mengepung benteng Ummu Danin untuk ikut bergabung ke dalam menaklukkan benteng benteng Babilon. Nah, apalagi nanti waktu sudah mendekati musim hujan, yang karena benteng ini berada di, kalau seandainya datang musim hujan maka sungai Nil akan meluap, maka benteng itu akan dikepung oleh air sehingga sulit untuk menaklukkannya. Nah, karena itu ya, Amr bin As berpikir bagaimana cara untuk menaklukkan benteng ini secepatnya sebelum datang musim hujan, yang pada akhirnya benteng ini akan berada di tengah-tengah air, sulit untuk mencapai benteng tersebut. Nah, dengan demikian Amr bin As masih meminta bantuan kepada khalifah di Madinah. Ya, fakana haul hisin khandaq alai kantara mutaharika. Nah, ini benteng ini memang sangat istimewa sekali. Jadi pertahanannya berlapis-lapis. Pertama, jika di musim hujan, ya, nanti benteng ini bisa, satu pertahanannya adalah benteng itu akan diterendam air, maksudnya dikelilingi air sekeliling. Kemudian di sebelum nyampe benteng itu juga ada namanya khandak. Khandak itu namanya adalah parit. Parit untuk sampai ke benteng itu juga ada parit besar, yang mana ada jembatan-jembatan yang bergerak yang itu dikendalikan dari dalam benteng. Canggih. Canggih sekali ini benteng ya. Jadi alai qantara mutahariqa la yumkin fatuha au tahriquha illa min dakhil hisin. Di mana untuk memanfaatkan, mengendalikan jembatan-jembatan melewati parit besar tadi itu yang dibuat itu dikendalikan dari dalam benteng. Kemudian pintu benteng pun terbuat dari besi yang tidak akan murah untuk didobrak. Kemudian juga di situ tersedia supun ar-rasiyah fi ma'in Nail, karena dia di dekat sungai Nil, dan juga di situ banyak sekali kapal-kapal ya, yang siap untuk menyelamatkan orang-orang dari benteng tersebut jika ingin lari. Kemudian ya, dan juga dinding benteng itu disebutkan sangat tinggi sekali, sekitar sittina qadaman. Sittina qadaman itu sekitar ya 60 meter lah ya, 60 meter sekitar begitu. Kemudian juga ya memiliki pagar-pagar yang yaitu di atas tembok yang 60 meter tadi, dia ada lagi itu ada namanya pagar besi lagi, yaitu sekitar 18 meter gitu. Jadi tinggi banget. Akhirnya ya, wa kanat suruhu tartafi aktsar min aswarihi. Jadi kemudian pagarnya lebih tinggi daripada bangun-bangun yang ada di dalamnya. Wa li kulli sarhin sulamun sa'idun ila 'ala al-bina' yashrifun nadhir minhu 'ala jabal muqtim min asyarq. Nah, di situ kemudian untuk naik ke situ pun ada tangga-tangga. Ya, untuk naik ke arah pagar ke benteng itu melewati pagar, kemudian dinding beton ya. Nah, ini kondisi benteng Babilon yang digambarkan oleh para ahli sejarah. Ketika Amr bin Al-As berdiri di hadapan benteng tersebut ya, dia berpikir ya, bagaimana cara untuk menaklukkan benteng tersebut. Akan tetapi dia takut, ya mencemaskan nanti ada mugamara, artinya ada pasukan-pasukan yang secara tiba-tiba menyerang mereka, maka dia melihat kondisi di sekitar ya, bagaimana pertahanan benteng tersebut. Nah, kemudian dia juga takut jangan sampai banyak kaum muslimin yang kobar dalam pertempuran ini, yang akan membuat mungkin mengecewakan khalifah yaitu Umar bin Khattab. Nah, maka dia tidak mau mengambil risiko yang terlalu besar, maka dia perlu dulu mencari jalan-jalan yang meminimkan korban dari kaum muslimin. Melihat hal demikian ya, dia meminta bantuan lagi kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab di Madinah ya. Maka sambil menunggu itu dia menyeberang sungai Nil, seakan-akan dia pergi berpindah, meninggalkan benteng itu ke daerah lain. Nah, dan wa yansarifu an isti'dadihim, seakan-akan kaum muslimin tidak jadi mengepung benteng itu. Nah, wa zada amru fi tadlihim fattajaha januban nahwal Fayyum. Ini daerah lain di Mesir. Ini pintarnya dia, dia menipu seakan-akan dia tidak jadi menyerang benteng dan dia membuat orang ini kesalah persepsi gitu. Dia mengarah ke arah utara, ya ke arah selatan. Falamma asyrafa alai ja'at al-anba bi anna Rum qad adula hamiyatan kasratul adad qawiyatul adad. Nah, tak kata dia mengarah ke daerah Al-Fayyum ini, dia mendengar orang Rum pun mempersiapkan pasukan yang lebih besar lagi. Ya, wa inna musta'iduna lidfa' anha, dan orang Rum juga ingin membantu apa namanya pasukan Muqalqis yang sedang bertahan di benteng Babiloni. Wa inna idzin lazima sahra falam yabraha. Ketika itu dia membawa pasukannya ke tengah padang pasir yang luas yang jauh dan dia tidak bergerak di situ. Ya, wa kana yabatu bil kata'ib wa ta'tihi bima yahtaju ilai min at'am li jayshi wal ilaf li khailihim. Nah, kemudian dia mengirif peleton-peleton untuk mencari makan dan juga mencari rumput untuk kuda-kudanya di bertahan di padang pasir itu, ya. Kemudian tujuannya adalah pertama adalah memberi sedikit, ya tadi yang kita sebutkan, kemungkinan Amru di sini ingin salaka hazal masal liyahjuma jaisyahu alladhi arhaqahu safar almutawasil, untuk sedikit memberikan rasa istirahat kepada tentara yang sudah berjalan dengan jarak begitu jauh, ya, dan juga pertempuran yang sudah begitu lama dihadapi sehingga akan melemahkan fisik mereka dan juga semangat mereka. Nah, maka di itu akhirnya dia memberi sedikit di tengah padang pasir yang luas itu, memberikan peristirahatan kepada tentaranya. Nah, kemudian, ya, setelah itu datanglah berita kepada Amr bin Al-As dengan bantuan dari, ya, datang masukan ada Rum yang bersembunyi di balik Ajam wal Ahjar. Dia ada menyerang, akan menyerang kaum muslimin yang sedang bersada di situ dan mengintai ke gerak-gerik tentara kaum muslimin. Karena itu Umar berpikir, Amr bin Al-As berpikir bagaimana supaya mengusir pasukan Rum ini. Padara fisara awqawal katiba tatba'u wa tasiru bisairi, kemudian dikejar. Hatta idza ghalaba ala dhanni anna al-katiba inqata'at an masadiriha lam yu'ud fil imkanin najratiha. Maksudnya di sini ketika Umar bin Khattab mengejar pasukan tadi, dia pisahkan dari pusat pasukannya. Nah, dan dalam kemungkinan, dalam prediksinya, Umar bin Al-As tidak mungkin lagi untuk berani menyerang, ya, ketika pasukan yang peleton yang sedang mengintai kekuatan kaum muslimin itu diusir oleh Amr bin As. Kemudian Amr bin As mengirim pasukan-pasukan untuk mentajassus. Tajassus artinya mengintai, ya. Melihat, ya, mata-mata untuk melihat bagaimana kondisi di sekitar persitaan mereka dan juga kondisi yang ada di sekitar benteng Babilon. Nah, kemudian dengan demikian lama, ya, di situ, ya, akhirnya Amr bin Al-As setelah itu, ya, bersiap-siap untuk kembali mengepung benteng Babilon. Nah, wa kadzalika ba'alai rajul muslimin yahmilu ilaihi naba' qudum madad alladhi talama intadharu, dan juga Amr bin Al-As dapat berita datangnya bantuan dari Madinah, ya, tambahan dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Amr bin Al-As berfikir bagaimana menyambut bantuan ini. Wara annahu labuda an ya'uda min haitsu ata wa la yu'abrnal ila sifatu syarqiyah. Nah, dia berpendapat dia harus kembali menyeberangi Sungai Nil untuk menyambut bantuan yang baru datang dari Madinah, ya. Akan tetapi dia curiga, jangan-jangan ketika menyerang Nil ini pasukan Muqawqis memanfaatkan kondisi itu. Faqad istaza farma wa sara ila Babli wa dahu fi tariqi ila Hisn, dan akhirnya bala tentara yang datang bantu dari Medan telah mendekati wa abra Amr bin Nail. Ketika itu akhirnya memang Amr bin Al-As membawa pasukan kembali menyeberang Sungai Nil dengan fisja'atin fa'iqa wa maharatun adhasat mu'arikhin, dengan keberanian yang luar biasa, ketangkasan yang hebat, begitu hebat, ya. Kemudian faqad kan quwwatul hisn qadiratun ala saddihi anil abur. Sebetulnya pasukan yang bertahan di benteng Babilon bisa menghambat penyeberangan dari pasukan Amr bin As. Kama kana fi imkaniha an tahulu baina Amr wa Madad. Kemudian juga sebetulnya pasukan yang di benteng yang bertahan itu sebetulnya juga bisa memutus apa namanya, tidak bisanya bergabung pasukan yang datang dari Madinah untuk bergabung dengan pasukan Amr bin As. Akan tapi mereka sudah apa namanya, keok duluan, takut duluan keluar dari benteng mereka, maka akhirnya Amr bin As ya dengan leluasa memanfaatkan kondisi itu menyeberang Sungai Nil, kemudian menyambut pasukan yang datang dari Madinah dan akhirnya bergabung ke pasukan Amr bin As. Ya. Kemudian ya di sini dijelaskan ketika Amr bin As perang apa namanya menyeberang. Nah, di sini mulai bergabung pasukan tadi, disitulah Amr bin As bersiap kembali untuk mengepung benteng Babilon itu. Akhirnya kaum muslimin membuat apa namanya pusat pertempuran mereka, pangkalan pasukan mereka di mana namanya Ainu Syams. Ainu Syams ini terkenal sampai sekarang di Mesir. Kemudian bersiap-siap untuk menyerang Rum, ya. Nah, kemudian namanya ada Theodor, pimpinan dari pasukan Rum, ya, mengetahui kondisi itu, ya, dan berusaha untuk menahan pasukan kaum muslimin dari mengepung benteng Babilon ini. Akan tetapi, ya, suatu hal yang tidak dikira-kira, khasyat Theodor ayang qalibul misriun awanil muslimin, di mana juga, ya, pasukan Rum ini khawatir jangan-jangan rakyat Mesir ikut membela kaum muslimin. Nah, akhirnya dia juga menjadi apa namanya mundur untuk menghadapi pasukan muslimin. Dengan kekhawatiran-kekhawatiran itu, akhirnya Amr bin Al-As melanjutkan rencananya untuk mengepung benteng Babilon ini. Jumlah pasukan disebutkan di sini sekitar 12.000, ditambah lagi 4.000, kemudian ya sekitar ya 12.000 ya yang dikirim oleh Amrul Mukminin dari Madinah untuk membantu pengepungan dari benteng Babilon ini. Kemudian pertama caranya di malam hari Umar bin Mu'az mengirim, yaitu di sekitar 500 pasukan berkuda, ya. Kemudian pasukan berkuda ini memancing dari pasukan-pasukan Rum dan juga pasukan apa nama Mokrikis yang bersembunyi di dalam benteng tersebut. Ini kita ingin meringkas bagaimana akhir dari ceritanya apa namanya pengepungan benteng-benteng dari Babilon ini, pertahanan terakhir dari Mokokis ini, yaitu berlangsung pengepungan ini sekitar sebulan, ya, di mengepung dari benteng Mokokis ini, ya. Ke akhirnya Mokokis menawarkan permintaannya, ya, untuk memberi kesempatan untuk kembali untuk bernegosiasi dan membuka pintu yang terbuka, ya, untuk memberikan masukan apa namanya memberi jalan masuk kepada utusan dari Amr bin As untuk ya apa namanya bernegosiasi, dan akhirnya keputusan yang terakhir adalah di mana sebelumnya walaupun Mokokis telah bermusyawarah dengan beberapa pimpinan tentaranya, nah fuadat itu yang akhirnya Amr bin As mengirim, ya. Di antara tawannya Mokokis itu, Ibnu As ditawarkan, innakum qaumun qad walastum fi biladini wa alhatum ala qitalina. Di kalian telah sungguhnya kaum yang telah masuk ke negeri kami dan kalian sangat apa namanya berkuku untuk memerangi kami. Wa talama qaumukum fi ardina, telah lama kalian mengepung kami. Wa innama antum usbatun yasira. Kata Mokokis kali ini orangnya sedikit. Ya, wa qad adhallakum ar-rum. Ya, dan juga Rum juga mengintai kalian. Wajah azu ilaikum wa ma'ahum minal idda wasilah. Mereka juga bersiap untuk memerangi kalian. Mereka punya pasukan dan tentara yang begitu kuat. Nah, ini tawaran Muqaqis agar mau dengan membalikan. Muqaqis ingin membayar, yaitu setiap tentara kaum muslimin yang datang diberi 2 dinar, kemudian pimpinnya diberi 100 dinar, dan kalian kembali ke negara. Jadi maksudnya, Muqaqis memberikan tawaran, setiap pasukan kaum muslimin diberi 2 dinar, ya, kemudian pimpinannya diberi 100 dinar. Nah, akhirnya Amr al-As membalas tawaran itu, ya, antara kami dan kalian tidak punya pilihan kecuali 3. Imma dengan kalian masuk Islam, maka kalian adalah saudara kami, atau ya, kalian membayar, jika kalian tidak mau, kalian membayar jizyah. Ya, jika tidak, maka kami akan memerangi kalian dengan penuh kesabaran. Nah, ini tawaran dari balik dari tawaran daripada Muqaqis. Setelah kembali, utusan Muqaqis membawa risalah ini kepada Muqaqis, ya. Akhirnya dialog yang begitu panjang, ya, dengan tawaran yang berbolak-balik, akhirnya pada akhirnya adalah Muqaqis menyerah dengan menerima, ya, tawaran dari Amrul As itu dengan membayar jizyah. Nah, ini yang di mana di dalam dialog ini ada satu kisah yang mengagetkan, yaitu ketika yang diutus oleh Amr bin As adalah Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit adalah seorang laki-laki yang gagah perkasa, tinggi, dan tubuhnya hitam, berkulit hitam. Nah, ini sengaja diutus dengan 10 orang oleh Amr bin As kepada Muqaqis, ya, sehingga Muqaqis pun telah gentar melihat orang yang begitu besar ini. Sehingga ketika Muqaqis menghadapi kepada Ubadah bin Samit, dia meminta untuk yang lainnya berbicara, jangan dia ini, gitu maksudnya. Ya, tetapi yang lain menolak, dan dialah yang dipilih oleh pimpin kami untuk berdialog, dan dia adalah orang yang kami dahulukan, ya. Ya. Kemudian Muqaqis akhirnya menyetujui untuk yang berdialog dengan Muqaqis adalah Ubadah bin Samit. Nah, kemudian bahkan diakui oleh Muqaqis, berkata kepada Ubadah bin Samit, "Taqaddam ya Aswad, wahai orang hitam, majulah. Wa kallimni bi rifqin, bicara pada saya dengan pelan, jangan dengan lembut gitu. Fa inni ahabu sawadaka, karena kata Muqaqis, saya ini takut melihat kehitamanmu. Wa instadda kalamuka alayya isdattu lidzalika haiba." Ya, katanya, kalau kamu bicara dengan saya dengan suara keras, nanti saya akan semakin gentar dengan melihat kamu gitu. Dengan melalui hiwar itu, Ubadah bin Samit mengetahui bahwa di dalam diri Muqaqis sudah ada rasa takut. Nah, ada rasa takut kepada pasukan muslimin. Ini juga teori bagaimana seorang kaum muslimin ketika mengajak dialog, mengirim utusan dialog kepada musuh-musuh, yaitu diutus orang yang memang perawakannya yang meyakinkan, yang berani, jangan yang kurang sehat, ya, tidak meyakinkan. Sehingga dengan melihat utusan itu saja, musuh sudah bisa menilai bahwa ini ada orang-orang memiliki pasukan yang kuat. Nah, contoh di sini ketika Amr bin As memilih Ubadah bin Samit, karena dia adalah memang tinggi besar, hitam, ya, badannya ya kekar gitu, ya, kelihatan memang berani dan kokoh begitu. Akhirnya ya musuh pun ketika berdialog, ya, menjatuhkan keberanian musuhnya. Kemudian Amr bin As melihat, ya, dengan hal demikian, akhirnya wasdad haibatu Muqaqis li ibadah wa akhbar asbun bi ahla la yaqlibu bal sayqlabuna al ard kulliha. Akhirnya Muqaqis melihat dialog itu, dari dialog itu bercerita kepada tentaranya, ini orang, ya, bukan hanya bisa dikalahkan, tapi dia akan menguasai semua bagian bumi. Nah, kemudian wabada al Muqaqis yadhhar li ibadah syafaqatahu alal muslimin wa khaufu alaihim min judun rumul al mughawir. Kemudian seakan-akan sekarang Muqaqis ingin membela kaum muslimin dari tentara Rum untuk menarik hati kaum muslimin, ya. Maka nanu nutibu anfusana anusalihakum ala annufrida likulli rajulin minkum dinarain. Ini yang saya sebutkan tadi. Saya beri kalian setiap pribadi pasukan, ya, satu setiap anggota saya beri 2 dinar, kata Muqaqis, dan pimpinan saya beri 100 dinar, ya. Dan untuk khalifah kalian 1000 dinar. Ya, maka terimalah ini, ya. fatansarifuna ila biladikum qabla yakhshakum mala qawamalakum. Jadi katanya, silakan kalian kembali ke negeri kalian ya, sebelum datang pasukan menghancurkan kalian, maksudnya pasukan Rum. Tapi Ubadah kembali membantah, menolak tawaran Muqawqis itu ya, bahwa bi an azama apa namanya? Azzamanil muslimina ayyamutu fi sabilillah. Disebutkan oleh Ubadah bahwa harapan tertinggi kaum muslimin itu adalah meninggal di jalan Allah. Ya. Dan itu adalah jalan ke surga, kata dia. Maka akhirnya ama qauluka innana fi dhiqin wa shidda min ma'ashina wa alina fa nahnu fi awsa'a. Katanya jangan kalian kamu kira kami ini dalam keadaan sedang susah sehingga kamu menawarkan harta kepada kami ya. Kami dalam keadaan yang berlapang, katanya. Laukan itu dunya kullana ma aradna minha li anfusina aktsar mimma nahnu alaihi. Kata mereka, kata Wadah Musamid, seandainya dunia ini milik kami semua, kami tidak menginginkan lebih daripada apa yang telah kami miliki. Ya. Fa'anzuril ladzi turiduhu fabayyinhu lana. Ya, falaisa bainana wa bainakum khisla. Ya, maka tolonglah kamu fikirkan apa yang kamu inginkan, kata Wadah Musamid kepada apa Muqalqis, maka tidak ada yang bisa kita ambil keputusan antara kami dan kalian ya, kecuali sifat-sifat yang telah apa namanya yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu tiga hal. Ima kalian masuk Islam, atau kalian majerzia, atau akhirnya adalah bertempur ya. Kemudian ya, kemudian Muqawqis menawarkan lagi pendapat yang lain ya, menawarkan pendapat Abu Ubadah kepada pasukannya. Fadhlul maut ala qabul khisla min khisal. Akhirnya pasukan Muqawqis memilih untuk berperang ya. Kemudian walakinnahum tarakul bab mufawwada maftuhan hina qalu, tetapi mereka masih membuka celah untuk berunding lagi. Law radu minna an dud'ifa lahum ma ataitana ma atinahum miraran kana ahun alaina. Jadi mereka juga menginginkan, seandainya mereka kalau meminta lagi lebih dari apa yang kita tawarkan tadi, lebih dari 2 dinar gitu. Kemudian ya, Muqawqis juga ingin untuk menawar lagi tawaran kaum muslimin dengan menambah jumlah dinar yang diserahkan. Ya. Kemudian Ubadah bin Samit juga menolak. Ya, waqala Muqawqis li ashabi ati'uni wa ajibul qauma ila khisatin min hadhihi salasa. Kemudian Muqawqis memberikan kepada pasukannya, mengusulkan kepada pasukannya, kalian patuh sajalah dan terima salah satu dari tawaran ini. Ya, fa wallahi ma lakum bihim taqa. Kalian tidak akan mampu melawan mereka, kata Muqawqis kepada pasukannya. Walalam tujibu ilaiha ta'in la tujibunahum ila ma huwa azam karihin. Kalau kalian tidak mau menerima dengan cara baik-baik tawaran yang satu dan dua, tentu kalian akan melihat ya hal yang tidak kalian senangi. Faqalu wa ayyu khislatin nujibuhum ilaiha? Pasukan Muqawqis bertanya, apa pendapat yang kamu pilih yang kami harus terima? Ya. Idzan ukhbirukum. Kemudian Muqawqis mengatakan, beri saya ini, saya tawarkan kepada kalian. Amma dukhulukum fi ghairi dinikum fala amurukum bi. Adapun untuk kalian masuk kepada agama selain agama kalian, saya tidak menyuruh hal itu, kata Muqawqis. Wa amma qitalum fa ana alam annakum lan taqawu alaihim. Adapun kalau bertempur, kalian tidak mampu melawan mereka, kata Muqawqis. Wa lam tasbiru sabrahum. Kalian juga tidak memiliki adapannya kesabaran dalam bertempur sebagaimana kesabaran mereka. Walau damin tsalitsah. Mestilah yang hal yang ketiga, yaitu maksudnya bayar jizyah. Nah, inilah akhirnya ya keputusan yang diambil ya dengan yang diusulkan oleh apa namanya Muqawqis pada sementaranya. Namun para tentaranya tetap saja ngotot, fal mautu ahwan alaina wa amru biqat'i jisr baina fustat wal jazira. Akhirnya ketika mereka sudah memilih tetap bertempur, diputuslah jembatan-jembatan yang arah ke benteng itu ya. Akhirnya Ubadah dan Anhu memberitahu Amr bin Al-As ya, bahwa apa keputusan dari perbincangan antara keduanya, wa fi rabdil qaumi li khisal salas, dan tidak maunya kaum tersebut menerima salah satu dari tawaran tadi, maka bersiap-siap untuk bertempur. Nah, kemudian Amr bin Al-As bersiap-siap untuk bertempur ya. Farum la yarfudu hadhil khisal wa istaidul qital illa waqad ya'isu min al-haya. Dan juga Rum juga sedang bersiap-siap juga untuk menyerang kaum muslimin. Nah, kemudian di sini ya, ketika Amr bin Al-As mengepung ya pertahanan dari benteng Babilon tadi ya, Tiba-tiba kaum Rum menyerang Ustadul Ilham ala Rum, ya, dihadapi oleh pasukan Zubair bin Awam yang membawa pasukan sekitar 10,000, ya. Nah, kemudian Zubair bin Awam menyatakan, saya bersumpah dengan Allah, ya, sungguhnya adalah saat akan dibantunya oleh Allah kaum muslim dan melawan mereka. Fawadha salaman ila janibil hisan, kemudian diletakkan tangga-tangga untuk ke arah menaiki itu dinding dari benteng tadi, dari misaukil hammam, ya. Summa sa'ida wa amarum idza sa'u takbir ya'jibu jami'an. Teorinya begini. Ketika itu Amr bin Zubair bin Awam juga membuat taktik, yaitu di mana dia naik sendirian kepada tembok benteng itu. Nanti sesampai di atas tembok, dia bertakbir dan diharapkan semua kaum muslimin yang ada sekitar benteng bertakbir semua, sehingga suara takbir itu seakan-akan orang dalam benteng tadi sudah bergelegar begitu, ya, ketakutan gitu, ya, seakan-akan benteng sudah terbuka. Nah, ini teori yang dipakai oleh Zubair bin Awam. Kemudian Zubair naik kepada dinding yang paling tinggi, dia bertakbir, ya, ihtazala hisan, yang mana benteng itu akhirnya bergetar dengan takbir itu. Wajawa bahul muslimin bitakbir, kemudian juga dijawab oleh kaum muslimin yang begitu banyak jumlah di luar benteng, ya. Nah, watasabaku ila sulam muhawilina su'ud hatta nahahum amr bin makhabata yang kesal sulam. Kemudian setelah bertakbir itu, ya, kaum muslimin pun berebut-rebut untuk naik di tangga itu. Akhirnya Amr bin As melarang mereka, takut akan patahnya tangga yang digunakan untuk naik ke benteng tersebut. Nah, takbir yang tadi, ya, teorinya tadi yang dipakai Zubair bin Awam, karena di sekeliling benteng itu bertakbir, akhirnya membuat orang dalam benteng itu, ya, udah begitu ketakutan, karena seakan-akan sudah dikelilingi dengan jumlah yang begitu banyak, seakan benteng sudah terbuka. Nah, akhirnya, ya, panhazat maknawiyatum, orang yang dalam benteng tadi jatuh, hilanglah keberanian mereka, menjadi rasa takut ada dalam hati mereka, dan mereka yakin kaum muslimin sudah mengira kaum muslimin sudah masuk ke dalam benteng mereka. Fafaru haribin, ya, lalu mereka lari dari benteng itu. Wa amada Zubair ashabu ila babil hisan fafatahuha, ketika itulah kaum muslimin dan Zubair bin Awam membuka pintu-pintu benteng. Wa dakhal muslimun hisan fadhafaru biman fihi, ya, mereka menguasai dan memerangi orang-orang yang ada di dalamnya. Wa maqana Allahu lil muslimin faqatalu min hamiyatil hisan khalqan katsiran wa asaru minhum adan kabiran. Nah, akhirnya semua, ya, sebagian besar yang ada dalam benteng tadi ada yang terbunuh dan juga ada yang ditawan. Kemudian ketika Muqais melihat kondisi itu, ya, faqalam ala ulamukum hadha wa akhafu alaikum, Muqais berkata kepada kaumnya, bukankah saya sudah beritahu kepada kalian, ya, baiknya kita mau membayar jizyah saja. Fa wallahi la tajibannahum ila ma aradu tau'an. Dulu saya sudah sampaikan kepada kalian, sudah katakan kepada kalian, imma kalian akan menyerah secara baik atau kalian dipaksa untuk menyerah. Fa'ati'uni min qabli ayyin tandamu, maka taatilah sebelum kalian menyesal. Nah, walam ya'tar qaum ala maqal Muqais fi hadhil marrah faqad hala bihim ma tarra ila talabis suluh. Akhirnya ketika itulah mereka menerima tawaran Muqais dan akhirnya mereka berdamai. Nah, oleh sebab itu, ya, samping di awalnya memang ada pertempuran, namun akhirnya Muqais berdamai dengan pasukan kaum muslimin, ya. Di mana di sini disebutkan, di antara perjanjian yang sini disebutkan sangat indah sekali adalah ketika kaum muslimin, ya, berdamai dengan Muqais di sini, yaitu di mana hak-hak kaum Kipti, ya, tidak dizalimi. Harta mereka tidak dirampas karena mereka sudah berdamai, ya. Di sini disebutkan di mana wa ibdu anna ashabul ma'as lam yaqbul fawd li hasasin bi dhafir qaum ini walakin amr rafada mabda li ihtiyar. Ini disebutkan, nah, di sini disebutkan ketika kaum muslimin astalahu ala afda ala jami' min misr ala wa asfalaha, di mana mereka harus membayar jizyah, yaitu di setiap orang membayar 2 dinar saja satu tahun, baik orang yang mulia atau orang kaya atau orang enggak kaya. Jadi itu, tapi orang sudah balik. Jadi aturan jizyahnya adalah dibayar oleh orang-orang yang setiap orang bayar 2 dinar setiap tahun yang sudah balik. Nah, dan tidak diwajibkan kepada Syekh Al-Fani, orang tua bangka itu enggak bayar lagi. wala ala saghir, dan orang yang kecil juga enggak bayar, yang belum balik. Ya, dan juga tidak wanita. Nah, ini bagaimana adab Islam ya, yang jizya yang tadi diminta oleh Amr bin As itu sebetulnya ya tidak memaksa dengan cara paksa ke atas seluruh rakyat Mesir itu, hanya kepada orang yang bekerja ya, tidak kepada orang yang tua bangka, tidak pula pada anak kecil, tidak pula pada wanita. Nah, kemudian kaum muslimin ya an alaih menuzul di jama'atim haitsu nazalu wa man nazal alaihi dhaifun wahid minal muslimin aw akthar min dhalika lahum dhiyafa salasa ayyam. Nah, ini perjanjian yang lain adalah kaum muslimin boleh menginap di rumah mana saja dari rakyat Mesir itu, dan setiap rakyat Mesir menanggung 3 orang dari kaum muslimin untuk dia, sebagai tamu selama 3 hari. Jadi selama 3 hari kaum muslimin itu diberi makan, dianggap sebagai tamu di rumah kaum Kipti ya. Wa qara muslimun li Kipti bi anna lam ardahum wa amwalahum. Kemudian kaum muslimin juga menyerahkan harta dan tanah itu ya milik orang Kipti, la ya'ridu lahum fi syai'in min dzalik, tidak pernah diganggu ya hak milik orang Kipti itu. Nah, ini bagaimana kalau perdamaian, kalau Islam masuk dengan perdamaian di mana hanya membayar jizya itu 2 dinar, ini yang waktu perjanjian di Mesir, yaitu hanya bagi orang yang mampu ya, tidak bagi anak-anak, tidak bagi wanita, tidak bagi orang tua bangka. Nah, ini, dan juga kaum muslimin tidak merampas harta mereka dan bumi mereka, tanah mereka. Nah, wa kana hadha sulu li kibti khasah, ini adalah khusus untuk kibtiin ya, rakyat Mesir asli. Nah, ini ya, wa tadrik alai syurut wa farla ala dinaran fa bala adadum 6000 ya, di mana jumlah yang membayar jizya itu sekitar itu 6 ya, 6000 ya. Nah, ya 6000 ya 6 miliar ya di sini disebutkan. Nah, ini beberapa penjelasan yang ingin kita lihat di sini adalah bagaimana Islam ketika menguasai bukanlah artinya semena-mena. Kalau masuk dengan cara perdamaian, Islam hanya meminta jizyah pun kepada ukuran yang ukuran yang sederhana. Demikian pula apa yang terjadi di Baitul Maqdis dengan perjanjian-perjanjian yang sangat indah dan tidak menzalimi penduduk negeri tersebut. Adapun bangsa Rum ya, Muqaykis menyerahkan pilihan mereka. Paman Ahaba minhum ayyuqim al-misl hadza aqamna. Jadi bangsa Rum yang ada di Iskandaria kalau mau ikut masuk ke dalam perjanjian Muqaykis dengan kaum muslimin disilakan. Nah, ini dan orang yang ya kemudian disebutkan ini man aqama Iskandaria wa ma haula min ardi Misr kulliha wa man akhruj minha ila ardi Rum fa kharaja. Ini juga disebutkan orang yang ingin keluar. Kaum Rum yang ada di wilayah Mokokis yang ingin keluar dari perjanjian itu juga pindah ke wilayah Rum yang lain, dipersilakan. Kemudian juga wastarta Mokokis binisbah li Rum tawakuf tanfidhi hadzus suluh ala muwafaqati malik Rum fa in qabila dhalik wa radiyahu jaza alaihim wa ila kan jami'an ala ma kanu alaihi. Kemudian Mokokis juga menyebutkan syaratnya adalah orang-orang Rum yang ingin bergabung dengan perjanjian dari perjanjian yang telah dibuat oleh Amrul As dengan Mokolkis ini harus mendapat izin dari pimpinan atau dari raja mereka. Nah, waqata Mokolkis bidzalika al-Malik Rum. Mokolkis akhirnya menulis perjanjian itu kepada raja Rum, amilan ayyujizahu wa yakna dima'a qaumihi, yaitu semoga dia juga ingin masuk ke dalam perjanjian ini demi menjaga darah rakyatnya. Walakin an anjiyah hiya ya qad akhadha bitalabibihi. Ini, tapi ini di sini sebutkan Raja Rum tidak menerima tawaran itu. Ya, jadi ringkasnya selesai sudah bagaimana pasukan kaum muslimin menguasai daerah Rum, ya, yang mana dalam pertempuran ada berapa benteng yang ditalukan, benteng Fermal, Balbis, benteng Amunadin dan Babilun. Nah, yang akhirnya adalah Mokokis ketika bertahan di benteng Babilun mengambil perjanjian untuk mengadakan perdamaian, ya, dan akhirnya dengan memberikan syarat-syarat yang sudah jelas disebutkan dalam perjanjian tadi, di mana orang-orang dewasa yang memiliki penghasilan membayar 2 dinar, adapun orang tua bangka dibebaskan, wanita dibebaskan, dan anak yang belum balik juga tidak membayar jizyah. Nah, itulah sedikit bagaimana keindahan Islam jika menguasai daerah-daerah. Mereka tidak lain hanya sekedar ingin membawa orang kepada agama yang mulia ini dan diberinya jalan untuk orang-orang yang menyebarkan ajaran Islam yang mulia ini. Tidak dengan sebenarnya yang digambarkan oleh para orang-orang talis bahwa Islam adalah ingin menguasai adalah demi kekayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut karena mereka berasal dari negeri yang tandus, ya. Ini semua adalah sebenarnya kita lihat bantahan daripada Ubadah bin Shamit ketika ditawarkan, kami adalah sebetulnya memiliki kekayaan dan kami bersyukur dari kekayaan Allah berikan kepada kami, kata Ubadah bin Shamit, seandainya dunia ini milik kami semua, kami tidak mau menambah dari apa yang telah Allah berikan kepada kami. Demikian yang dapat kita bahas adalah pelajaran yang dapat kita ambil adalah bagaimana perjuangan para sahabat yang begitu gigih, ya, yang perlu kita contoh, ya, kalaupun kita tidak mampu untuk dengan perjuangan seperti mereka, kita harus berjuang dengan menanamkan semangat kepada diri kita untuk belajar, mengamalkan Islam, mengajar kepada anak-anak kita, mengajar anak-anak kita untuk suka mempelajari Islam, baik melalui majlis taklim atau mendengar-dengarkan kajian-kajian melalui media-media yang sudah begitu banyak, ataupun dengan membeli buku-buku agama. Ya, bagaimana perjuangan dahulu tidak pernah terputus, sambung-menyambung, ya, sehingga Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu yang batas kita, itu ya sedikit yang dapat kita ceritakan, karena memang ceritanya panjang, jadi sehingga kita agak terpatah juga menjelaskannya, agak sulit, karena memang kejadian-kejadian yang terlalu banyak, ya. Sehingga yang dapat kita sebutkan hanya hal-hal yang penting-penting saja, bagaimana tempat yang ditaklukkan, bagaimana penaklukannya, dan bagaimana hasil dari penaklukan tersebut. Demikian yang dapat kita bahas kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akhi madu kita dari studio Cilengsi. Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan juga pelajaran yang begitu bermanfaat yang Ustaz sampaikan untuk kami. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita dan Allah mudahkan kita untuk memahaminya serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatul Islam, kami undang Anda semuanya untuk bertanya langsung di sesi kedua ini, silahkan di 0218236543 via telepon, sebutkan nama Anda dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Kami tunggu pertanyaan Anda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini di mana? Rizal Jintan. Awan Ustaz, mau tanya ini Ustaz. Ketika Rasulullah SAW berdakwah itu membangun tauhid dan akidah, bukan membangun khilafah. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang bukan hanya Rasul, bahkan semua para Nabi, mereka mengajak umatnya pertama adalah untuk mengesahkan Allah dengan ibadah, ya, mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam hidup di bawah pemerintahan Fir'aun, dia tidak berusaha untuk menurunkan Fir'aun dari kekuasaannya, tetapi mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah. Namun Fir'aun enggan untuk beriman, ya. Jadi bahkan Allah SWT menuntun Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan faqula lahu qawlan layyinan, dengan bahasa-bahasa yang sopan, bahasa yang santun. Meskipun Allah tahu Fir'aun tidak bakal beriman, tapi Allah SWT memberikan tuntunan bagaimana seharusnya seorang nabi dan orang-orang yang mengikuti para nabi untuk berdakwah, ya, menghadapi para penguasa-penguasa yang zalim. Apalagi mereka memiliki kekuatan angkatan perang, ya. Ketika kaum muslimin masih lemah, maka kita tidak boleh menghadapi membawa kaum muslimin kepada kehancuran yang lebih parah. Maka ini yang diwaspadai oleh para pejuang-pejuang dahulu, ya, di mana mereka dalam berdakwah harus mempertimbangkan maslahah dan mafsadahnya. Rasulullah SAW mulai dari berdakwah, jadi khilafah tegaknya setelah umat Islam itu memahami ajaran Islam yang baik. Seperti Rasulullah selama di Mekah beliau 13 tahun fokus untuk mengajak orang untuk mendalami akidah, memahami tauhid. Ya, baru setelah di Madinah Rasulullah SAW, ya, hijrah, dari situlah ketika sudah punya wilayah tersendiri, ya, membuat perjanjian dengan orang Yahudi, ya, ada wilayah, ada kekuasaan yang jelas. Nah, yang sekarang ini adalah sebuah pemikiran orang ingin memulihkan khilafah. Kita sudah jelaskan dalam beberapa majelis bahwa pemerintahan dalam Islam itu bukan hanya berbentuk khilafah saja, bahkan juga disebut al-muluk, ya, dan tidak pernah ulama-ulama kita memprotes dengan kesalahan dan apa yang dilakukan Bani Umayyah. Dan maksud di sini sistem kepemerintahan itu bisa saja dan berbentuk apa namanya kerajaan, karena di dalam Al-Quran yang sering disebut itu adalah al-muluk, ya, al-malik dan seterusnya. Dan Rasulullah SAW memuji bagaimana Muawiyah awal muluk fil Islam. Ya, ada awal raja yang pertama dalam Islam. Kita juga perlu tahu bahwa Rasulullah SAW telah menggambarkan bahwa kekhilafahan yang berbentuk khilafah nubuwah itu hanya 30 tahun kata Rasulullah SAW. Summal muluk, dalam riwayat lain summa yutilahul mulku mayyasha. Ya, setelah 30 tahun kata Rasulullah, nanti bentuk kekuasaan kaum muslim bentuk kerajaan-kerajaan. Atau dalam riwayat lain Rasulullah menyebutkan kemudian Allah menyerahkan kekuasaan kepada bentuk raja-raja yang kekuasaan kepada orang dikehendakinya. Nah, terakhir di akhir zaman kembali ke khilafahan itu bukan dalam bentuk khilafahan yang pada di masa nubuwah, tetapi adalah Imam Mahdi yang di mana salah satu tanda ciri hari kiamat di bawah kepemimpinannya kaum muslimin memerangi Dajjal. Ya, ini sebetulnya hakikat dari sebuah khilafah, bukan berarti sistem pemerintahan yang ada sekarang adalah harus dikembalikan, ya, bentuk khilafah. Kalau memungkinkan, tentu hal itu bisa saja. Kan hal ini suatu hal yang sudah sangat, ya, syibhu mustahil. Berhubung karena memang di masa para ulama-ulama dahulu sudah hidup di masa mereka, di masa itu ulama-ulama yang lebih pintar, yang lebih berilmu dari kita, mereka membiarkan ketika kekuasaan Abbasiyah di Baghdad dan adanya kekuasaan Bani Umayyah di Andalus, mereka tidak mengatakan, hai, persatukanlah kekuasaan ini. Mereka hanya menuntut agar setiap kekuasaan menjalankan aturan agama Allah. Selesai, begitu saja. Ya, apalagi sekarang nih orang yang bermimpi melakukan hal itu, kita katakan, yang menjadi khilafah itu menurut antum siapa? Ya, siapa yang harusnya? Apakah dengan tidak bentuk khilafah artinya kaum muslimin itu sudah melakukan sebuah dosa besar? Ya, yang penting itu adalah kekuasaan, adanya yang mengatur urusan agama. Ya, karena mendirikan imarah secara akidah al-sunnah adalah fardu kifayah, di mana disebutkan para Imam Muwardi dalam kitab beliau masalah berbicara masalah ini, adab di dunia, kemudian juga siyasah syariah Syaikh Islam Taimiyah dan beberapa ulama-ulama lain membahas masalah ini. Jadi kalau seandainya sekarang ini mau dikembalikan khilafah, siapa yang mau diangkat khilafah, di mana pimpinannya, siapa yang di mana pusat kekuasaannya? Ya, yang anehnya ini sebetulnya ya pemikiran-pemikiran yang memang kita berharap kaum muslim itu bersatu dalam bentuk, ya, walaupun tidak dalam bentuk khilafah. Akan tetapi, ya, kesunan kauniyah yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dikabarkan Rasulullah SAW bahwa pemerintahan khilafah nubuwah itu hanya 30 tahun summal muluk, kemudian berbentuk kerajaan-kerajaan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sebetulnya di persoalan bukan sistem pemerintahnya, ya, yang penting itu adalah bagaimana menjalani pemerintahan sesuai enggak dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang berbeda, kekuasaan yang berbilang, kekuasaan yang sudah terpecah begini, sudah dialami oleh para ulama-ulama yang jauh lebih berkompeten dari kita dari sisi perjuangan mereka, ilmu mereka, semangat mereka, ya, untuk mempersatukan muslim jauh. Tetapi, ya, berbuat sesuatu harus sesuai dengan ukuran asbab yang ada, kemungkinan, ya, yang ada masalah, ada mafsadah harus dipertimbangkan. Tidak berkhayal, ya. Ketika saya berdialog dengan seseorang, saya bilang, kalau seandainya sekarang taruhlah semua orang mau dengan sistem yang Anda katakan khilafah, di mana pusat khilafah yang Anda inginkan, siapa yang menjadi khalifah yang Anda inginkan, ya, jangankan untuk di Indonesia, jangankan untuk bersatunya antara Asia Tenggara ini satu saja, Indonesia saja sekarang, ya, mau dijadikan di mana khilafahnya, siapa menjadi khalifahnya, apakah ada yang paham dengan sistem khilafah secara benar, bagaimana sistem hukum segala macam. Kalau hanya sudah khilafah disebut khalifah saja pimpinan, ya, orang ISIS juga menyebut pimpinan-pimpinan mereka sebagai khalifah. Tapi penerapannya tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam. Nah, jadi sebetulnya kita jangan terlalu menjadikan sebagai usul dalam permasalahan agama pembahasan ini. Ini yang paling penting kita sadari. Yang usul adalah bagaimana supaya umat ini memahami tauhid, akidah, agama dengan benar, mengamalkan, ya, ya, dan mereka bisa beribadah dengan aman, ya, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Walaupun sistem dengan bentuk khilafah, tapi umat dengan kebodohan-kebodohan seperti sekarang, ya, sama aja bohong jadinya. Ya, apakah dengan arti bahwa khilafah itu bisa memaksa orang untuk menjalankan Islam, juga tidak berhak, tidak demikian fungsi khilafah, bukan sistem pemaksaan demikian. Ya, di dalam Islam ada hal-hal yang memang hak wewenang pada hakim, ada yang di luar wewenang hakim. Seperti riba itu adalah tidak bisa dihukum orang main riba, tidak ada hukum dalam Islam. Walaupun perbuatan itu dosa besar. Ya, ditangkap hartanya di mana, tidak ada hukumnya, tapi itu dosa besar. Nah, hanya dengan cara menyampaikan mau'izah, ya, Ada memang hukum-hukum yang memang berkenaan dengan kekuasaan seperti pencuri, zina. Nah, ada bagian-bagiannya yang bagiannya penguasa, ada bagiannya yang tidak di luar, tidak ada hukum yang pidananya yang disebut dalam Islam seperti umpamanya orang makan riba itu hanya orang makan hanya diancam dengan ancaman yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang ya, yang kemasukan setan di akhirat kelak dia akan dibagi dengan orang seperti diazab sebagaimana orang yang kemasukan setan. Demikian yang dapat kita jawab. Perumpamaan ini intinya adalah dakwah kita yang pertama itu bukan dimulai dari kekuasaan. Kalau seandainya kekuasaan yang diraih, tentulah Rasulullah SAW ketika ditawarkan oleh kafir Quraisy, ketika menawarkan inturidul mulka malaknaka, yang dimana orang kafir Quraisy menawarkan kepada pamannya Abu Talib, kalau dia ingin wanita, kami carikan wanita tercantik dari bangsa Arab. Kalau dia ingin harta, kami kumpulkan harta orang bangsa Arab ini. Jika ingin dia kekuasaan, kami jadikan dia raja. Tapi bukan berarti Islam itu dipaksa melalui kekuasaan. Ya, Islam bukan ditekan dari atas, tapi Islam itu ada tumbuh dari bawah, kesadaran yang ditumbuhkan dari rasa keimanan dari hati setiap kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya tadi khususnya dan kita semuanya. Berikutnya kami undang kembali, silakan masih di nomor 0218236543. Kembali kami angkat telepon yang kedua. Silakan. Halo. Kami kembali di 0218236543 bagi Anda yang bertanya langsung via telepon. Kami tunggu pertanyaan Anda. Silakan, halo. Belum tersambungkan. Kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk pada kesempatan kali ini, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon dijelaskan kenapa Israel ingin menguasai Palestina. Apakah misinya ingin menguasai Palestina beserta Asia untuk menjadikan Israel raya seperti Persia dulu? Adakah hadis Rasulullah SAW yang menerangkan bahwa Israel akan membentuk Persia lagi? Terima kasih Ustaz, silakan. Baik, sejarah Palestina itu sejarah sangat panjang. Awal sejarah Bani Israel itu adalah ketika Nabi Yusuf ya di mengajak semua keluarganya Yakub pindah ke Mesir. Setelah di Mesir hidup di zaman Nabi Yusuf, orang-orang Israel hidup dengan tenang karena dan diberi sebuah daerah khusus untuk tempat tinggal oleh Fir'aun Mesir waktu itu, Raja Mesir waktu itu, dan kemudian karena Nabi Yusuf menjadi Perdana Menterinya waktu itu. Setelah Nabi Yusuf meninggal, kemudian berubah kondisi itu dengan ketika Fir'aun berkuasa, Bani Israel diperbudak dan disiksa, diperlakukan sebagai pekerja paksa dan segala macamnya, ditindas habis-habisan oleh Fir'aun. Kemudian diutuslah Nabi Musa AS, kemudian setelah diutus Nabi Musa AS, ya, Bani Israel ya, tetap dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Akhirnya mereka hijrah keluar dari Mesir ya, dengan cerita yang panjang. Kemudian mereka setelah keluar dari Mesir tersesat selama 40 tahun di Padang Tih karena mereka banyak peristiwa-peristiwa yang Allah sebutkan dalam Quran, kita potong saja. Nah, ketika Allah menyuruh mereka masuk ke dalam Baitul Maqdis, mereka enggan dan akhirnya mereka dihukum dengan mereka yaitu tersesat di Padang Tih selama 40 tahun sampai orang-orang yang balik setelah datang perintah untuk memerangi Jababiroh. Karena yang tinggal di Palestina itu ada namanya Qabila Kan'aniyin. Itu bangsa Kan'aniyin. Ya, ada Finiqiyun, ada Kan'aniyun, dan Asyuriyun. Ya. Kemudian ada Palestina. Palestina itu sudah ada dari dulu. Nama Palestina itu sudah ada dan orangnya sudah ada sebelumnya. Jadi Israel, kemudian setelah Nabi Musa wafat, kemudian baru Yusha bin Nun membawa Bani Israel menaklukkan pasukan Kan'aniyin, mereka tinggal di sebagian daerah sekitar Palestina. Ya, kemudian mereka waktu itu disebut dengan masa itu mereka hidup di sana dengan Ahdul Qudha, artinya 12 dari keturunan cabang turunan suku Bani Israel ini hidup di situ, dipimpin oleh seorang qadi. Ya, kemudian setelah masa qadi datang masa muluk, ya, raja. Kemudian setelah rasanya terbagilah bangsa Ibrahim menjadi dua negara. Ada nama negara Yahuza, ada negara Israel. Negara Yahuza ibunya Baitul Maqdis, ya. Kemudian negara Yahuza ibunya adalah Nablus, nah, negara Israel. Nah, sering mereka berdua pun sering terjadi pertempuran. Akhirnya negara Yahuza mengkafirkan Israel. Dan negara Israel ditaklukkan oleh Asyuriun, dan akhirnya Asyuriun mengusir Israel dari daerah Palestina itu, tapi ya di sekitar Palestina, daerah Syam, ya. Kemudian dibawa bangsa lain oleh orang Asyuriun, ditinggal di Palestina itu, yang di tempat di negara Israel itu, yang ibu kotanya Nablus. Dan kemudian setelah itu datang lagi Persia, menguasai kembali daerah apa namanya? Daerah Israel itu, dibawa lagi Israel yang telah diusir oleh apa namanya? Asyuriun tadi. Kemudian negara Yahuza ditaklukkan oleh Farauna dari Mesir. Nah, begitulah saling berhubungan. Dan akhir sebetulnya Israel itu bersekian kali dikeluarkan oleh bangsa lain dari Palestina atau daerah sekitarnya, daerah bangsa daerah Syam itu, ya, disebut dengan daerah Kanaan, diusir, dan terakhir yang mengusir mereka adalah bangsa Romawi. Ya, di bangsa Romawi itu diusir habis-habisan, ya. Jadi yang mengeluarkan mereka di situ adalah bangsa Romawi ketika Romawi menguasai daerah Palestina dan sekitarnya itu. Karena bangsa Yahudi suka membuat onar di bawah kuasanya, dan akhirnya semua haikal dan tempat apa namanya ibadah yang Sulaiman itu dihancurkan oleh orang Romawi, dan akhirnya mereka tersebar ke berbagai penjuru dunia, ya, ada yang ke Irak, ada yang ke berbagai Eropa, dan terusnya berkembang menyebar di berbagai dunia orang Israel, dan mereka hidup di Eropa dan di Amerika seterusnya. Namun ya, dengan demikian setelah Islam berkata menaklukkan kota Baitul Maqdis dan bekerjasama dengan ada perjanjian dengan penduduk Baitul Maqdis, nah akhirnya kesepakatannya adalah bahwa orang Yahudi tidak boleh diberi izin tinggal di kota Baitul Maqdis karena mereka suka berbuat keonaran di sana. Nah, kemudian setelah itu ya, ketika mereka apa namanya diusir oleh Rum itu, mereka menyebar di mana-mana. Akhirnya ketika hidup di Eropa, mereka juga membuat banyak masalah. Yani sebenarnya Allah sebutkan dalam Quran, kullama aqadu narun lirhadwi atfa. Kullama aqadu narun lirhadwi atfa Allah. Ya, mereka selalu membuat kericuhan di mana-mana. Maka bangsa Eropa pun sebetulnya tidak senang dengan mereka karena mereka selalu mempunyai politik-politik yang begitu jahat, ya. Nah, akhirnya ketika Inggris menjajah Palestina, nah, saat di tahun, kalau enggak salah, 1897-96, itu ada namanya konferensi. Konferensi yang dibuat oleh, nama tokohnya, dan dia merencanakan untuk membuat sebuah negara Israel. Dan mereka dapat melihat membaca yang paling baik bisa diajak kerjasama adalah Britania, itu Inggris. Akhirnya mereka melobi dan akhirnya mereka diberi Inggris untuk pindah ke Palestina. Nah, itu ceritanya mereka sampai ke Palestina, ya. Itu mereka sampai di Palestina, sehingga ketika Inggris memberikan kesempatan pindah, mereka pindah banyak ke Palestina, dan mereka punya namanya yaitu Protokolat Yahudi, yaitu dokumen rahasia Zionis. Dokumen rahasia Zionis di situ memang mereka sebutkan, ya, mereka merencanakan untuk membuat negara Yahudi dan bagaimana taktik mereka menguasai negara-negara lain, ya, baik ekonomi, politik, segala macamnya. Nah, ketika di masa Inggris mau keluar dari Palestina, orang Yahudi persenjatai, sedangkan orang Palestina tidak memiliki senjata, akhirnya mereka dapat menguasai daerah Palestina yang lebih luas. Dan kemudian tanggung jawab itu diserahkan kepada Amerika, dan akhirnya yang bertanggung jawab dalam kondisi Palestina adalah Amerika, yang pada akhirnya berlangsunglah apa yang telah terjadi selama ini, yang mana kejadiannya persoalannya tidak mendapatkan solusi yang baik, karena memang Israel sendiri dalam perjanjian-perjanjian dunia yang telah disepakati di Oslo dan mana perjanjian-perjanjian telah dibuat, mereka tidak pernah menepati perjanjian-perjanjian tersebut. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Kemudian dunia pun tidak memberikan hukuman yang jelas kepada pelanggar-pelanggaran yang kesepakatan internasional yang telah dibuat antara rakyat Palestina dengan negara Israel tersebut. Nah, ini walaupun mereka di dalam khutot Zionis itu memiliki bahwa setiap tanah yang pernah diinjak oleh nenek moyang mereka Israel, mereka berencana untuk menguasainya. Itu disebut dalam sebuah khutot mereka yang disebut itu dokumen rahasia Zionis yang disebut Protokolat, ya. Demikian sejarah ringkasnya mereka di Palestina sampai hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian dan waktu yang telah antum luangkan semua. Semoga Allah SWT menjaga antum dan memberikan keberkahan dalam setiap usaha yang antum lakukan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.